Baik saudara-saudaraku, artis cileknya Indonesia itu yang punya suara merdu. Ada Ramayana, juga ada Merpati Soteng. Siapa dia kalau bukan Tasya Rosmala.